وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. المشاهدون الكرام, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil manhaj, bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan setelah menyebutkan 64 dalil, maka sampai pada yakni beberapa kesimpulan. Perhatikan halaman 154, kata beliau hafizahullah ta'ala, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka, wajib beragama menurut pemahaman mereka, dan wajib mengikuti aqidah dan manhaj mereka. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada alasan yang ke-40 sampai 42. Kenapa kemudian semua kita ini harus atau wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan halaman 158, antara alasan kenapa kita wajib mengikuti para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW, karena beliau mempercayakan mereka untuk berdakwah ke penjuru negeri. Disebutkan di sini faedah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan selain keduanya. Itu hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Disebutkan beberapa di antaranya kemarin, dan yang sangat masyhur adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Faltakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ila akhir hadis. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani lebih tepatnya. Maka jadikanlah hal yang pertama kali kamu serukan dan kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian La ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sampai kemudian selanjutnya, perintah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus sahabat-sahabat yang lain ke kota dan juga negeri-negeri yang lain, satu orang satu orang. Di antara dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanya mengutus satu orang, dan di antara dalil bahwasanya berita yang dibawa oleh satu orang itu diterima selama orang itu adalah orang yang terpercaya, selama orang itu adalah orang yang jujur. Dan betapa banyak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, dan jenis hadisnya itu adalah gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu orang, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba, hingga kemudian kepada para perawi hadis yang kita tahu atau mukhrijul hadis yang kita tahu, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Sebelumnya hanya satu orang. Dan kita percaya, karena memang orang-orang atau para perawinya terpercaya, minimal jujur, walaupun hanya satu orang. Dan tidak ada perbedaan berkaitan dengan yang disampaikan itu perkara akidah atau ibadah atau yang lain. Semua, mau perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, selama kemudian yakni para perawinya dari kalangan para sahabat hingga para mukhrijul hadis adalah orang-orang yang fiqh, terpercaya atau saduq, jujur, maka periwayatan mereka diterima. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara alasan kenapa kita wajib memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sedikit bebannya dan tidak mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama. Mereka manusia, mereka melakukan kesalahan. Tapi kesalahan yang sangat sedikit. Itulah maksud di antara itulah yang makna yang dimaksudkan dari sedikit beban. Sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mensifati generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, wa aqallaha takallufan. Kan di awalnya disebutkan, barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan dia, maka jadikanlah para sahabat radhiyallahu anhum adalah panutan dia. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Di akhir kauli. Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi adalah panutan dia, maka jadikanlah para sahabat radhiyallahu anhum adalah panutan dia. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, orang-orang yang paling dalam ilmunya, dan orang-orang yang paling ringan bebannya. Jarang salah. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama. Ini pasti. Bagaimana mereka bisa mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama, padahal di hadapan mereka adalah dalil. Di hadapan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mengada-ada? Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, mereka lakukan. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang, mereka tinggalkan. Makanya selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak ada ijma, karena di hadapan mereka ada dalil. Dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru disebutkan ada pembahasan ijma para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Oke, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Oh sorry, juga nomor 42. Di antara alasan yang kemudian menjadikan kita kaum muslimin wajib untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka wajib mengikuti jalannya, ucapan-ucapan dan keyakinannya yang merupakan seutama-utama jalannya. Perhatikan surah Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya adalah dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Wattabi' sabila man anaba ilayya wa humul mu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi al-mustaslimuna li rabbihim wal munibuna ilaihi." Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah lakukan, ada larangan tinggalkan, berserah diri, taslim. Al-munibuna ilaihi, dan mereka adalah orang-orang yang kembali kepadanya. Karena semua kita bersalah. Maka kepada siapapun di antara kita yang berdosa, segera kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Wattiba'u sabilihim ay yasluka maslakahum fil inabati ila Allah. Dan mengikuti jalan mereka, tentu yang dimaksudkan mereka di sini adalah pembahasan kita, para sahabat. Ay yasluka maslakahum fil inabati ila Allah. Agar seorang menapaki, menjalani jalan yang mereka lalui dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jika bertaubat. Allati hiya injizabu dawa'il qalbi wa iradatihi ila Allah. Di mana semua kehendak hatinya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yattabi'uha sa'yul badan. Kemudian mengikutinya praktek anggota badan. Inilah iman, keyakinan yang ada di hati, kemudian dilafalkan dengan lisan dan ada prakteknya. Menyesal hati ini karena telah kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut seseorang akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada prakteknya. Lisannya mengatakan astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengatakan tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Dan kemudian ada prakteknya. Perintah yang kemarin-kemarin dia tinggalkan, sekarang dia lakukan. Itulah praktek taubat. Larangan-larangan yang kemarin kemudian masih dia langgar, sekarang dia tinggalkan. Dan tentunya hatinya menyesali akan kemaksiatan yang dia telah lakukan. Dia menangisi kemaksiatan, perintah Allah yang telah dia tinggalkan dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah dia terobos. Itulah hakikat taubat. Dan tentunya ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kembali, dan semua itu tentunya dia praktekkan selama ruh masih dikandung badan dan matahari belum terbit dari barat. Wallahu a'lam bissawab. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku tempat kembalimu. Kata Syekh As-Sa'di, at-ta'i'u wal-'asi wal-munib. Orang yang taat, orang yang bermaksiat, orang yang kembali taat setelah sebelumnya bermaksiat, Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kata Syekh, fala yakhfa 'ala Allahi min a'malihim khafiyatun. Maka tidak ada satu amal pun dari amal-amal mereka yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita melakukannya kala itu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersendirian, tidak ada yang tahu. Di kota orang, di negeri orang, atau bahkan mungkin di kota sendiri, di negeri sendiri, tapi kan bisa sendirian. Jangan pernah merasa aman kemudian ketika seorang bermaksiat merasa ketika dia, yakni saya sendiri, enggak ada yang tahu. Allah tahu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Saya akan beritahukan kepadamu apa saja yang kamu kerjakan. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat, Maha Mendengar. Yauma tuhadditsu akhbaraha, disebutkan dalam sebuah ayat. Hari di mana bumi-bumi kala itu menyampaikan semua kabarnya, bersaksi mereka semuanya, karena kita berpijak di atasnya. Mereka bersaksi semua apa saja yang pernah kita lakukan. Di saat yang sama, al-musyhidun al-kiram, jangan pernah kemudian meremehkan amal saleh sekecil apapun, sekalipun tidak ada yang tahu. Anda beramal selama ini, melakukan ibadah selama ini, ibadah-ibadah yang memang hukum asalnya disembunyikan. Bukan ibadah-ibadah yang yakni jenisnya adalah syiar Islam di mana harus diperlihatkan. Maka ketika memang hukum asalnya disembunyikan, ya dia sembunyikan, gak ada yang tahu. Maka jangan pernah berkecil hati. Puluhan tahun Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang tidak ada orang yang tahu, Allah tahu. Dan bahasan awal tadi, dan juga jangan merasa aman ketika seorang bermaksiat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian. Jangan merasa aman, Allah tahu. Memang orang lain tidak ada yang tahu. Keluarganya, temannya, enggak ada yang tahu. Karena dia bermaksiat dikala sendirian, Allah tahu. Sebaliknya, jangan pernah berkecil hati jika tidak pernah ada orang yang tahu bahwanya selama ini Anda melakukan amal saleh tertentu, karena Allah tahu. Semua tercatat. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan, maka tidak ada satu jiwa yang akan dizalimi. Walaupun sekecil biji sawi, kami akan datangkan pahalanya, kami akan datangkan balasannya. Dan cukuplah kami zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghitung amal kalian. Wallahu a'lam bishawab. Masuk pada bahasan yang baru, poin yang baru, mohon maaf, masih pada kesimpulan bahwasanya wajib kepada kita semuanya kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Alasan ke-43, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat adil dan pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak, serta niat mereka. Maka dengan sifat-sifat itu, mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul atas umat-umat mereka pada hari kiamat. Di antara alasan kenapa semua kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat adil. Di antara makna adil adalah jauh dari maksiat, jauh dari syubhat, dan jauh dari khawarimul muru'ah, perkara-perkara yang bisa menggugurkan muru'ah seseorang. Itulah para sahabat. Dan semua para sahabat udud, periwayatannya diterima. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat adil. Tadi adil berkaitan dengan seorang perawi hadis. Tapi di sini disebutkan umat yang adil. Maka kita akan bahas sedikit di antaranya berkaitan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki sifat keadilan. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga kemudian menistakan. Dari keterangan Syekh Sadi, berikut kita akan sebutkan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat adil dan pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak serta niat mereka. Al-musyahidun al-kiram, contoh mudah misalnya berkaitan dengan adilnya umat ini Islam, biasa kita sebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang adil, yang pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga mengurangi, tidak melampaui batas, tidak na'udzubillah apalagi sampai melecehkan dan menistakan. Berkaitan dengan perkara niat, ucapan dan perbuatan atau kehendak, misalnya bahasan iman, maka di antara yang kita yakini, di antara yakni yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya yang namanya iman itu keyakinan yang ada di hati, kemudian dilafalkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah iman. Dua prinsip dasar iman. Definisinya, dan kemudian poin yang kedua, dia bertambah dan berkurang. Di mana di sisi lain ada orang-orang yang melampaui batas dalam memaknainya, dan yang berseberangan selanjutnya orang-orang yang sangat meremehkannya. Seperti perkataan orang-orang Al-Murji'ah, di mana mereka mengatakan bahwasanya yang namanya iman cukup keyakinan yang ada di hati. Ya, maksimal dilafalkan dengan lisan, tapi tidak perlu praktek dari anggota badan. Hingga bagi mereka, orang yang taat dan yang tidak itu sama. Karena iman itu keyakinan di hati. Maksimal dilafalkan dengan lisan, enggak perlu praktek. Jadi orang yang taat dan yang tidak itu sama. Yang saleh dan yang tidak itu sama, karena iman itu di hati. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan bersama kekafiran, orang kafir taat percuma, maka juga tidak bermadarat ketika seorang itu kemudian bermaksiat tapi dia adalah orang yang beriman. Orang kafir taat percuma, orang iman bermaksiat gak apa-apa. Akhirnya kemudian Mudah sekali seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena enggak apa-apa, iman itu di hati kok. Ini adalah satu kelompok yang menyimpang dalam cara mereka memahami makna keimanan. Sangat menganggap ringan dan remeh perkara iman. Di sisi yang lain yang berlebihan, yaitu al-wa'idiyah, al-khawarij wal-mu'tazilah. Iman itu harus ada 100%. Atau tidak ada sama sekali. Enggak ada iman bertambah. Enggak ada iman berkurang. Harus ada 100%. Kalau seorang kemudian bermaksiat kepada Allah, selesai sudah. Habis. Ada atau enggak ada. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di beberapa contoh yang lain. Dan di sini disebutkan rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Ila akhir al-ayat. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, kita akan bahas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Mushahidun al-Kiram. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, wa kama hadainakum ayyuhal muslimun ila tariqis sahih fid din ja'alnakum ummatan khiyaran udulan litashhadu 'alal umami fil akhirah anna rusulahum ballaghathum risalati rabbihim wa yakuna ar-rasulu fil akhirati kadzalika shahidan 'alaykum annahu ballaghum risalata rabbih. Sebagaimana kami telah berikan kepada kalian hidayah, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin, kami berikan kepada kalian juga petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang sahih dalam agama. Sudahlah kami berikan kepada kalian petunjuk Islam, maka dalam beragama pun kalian kami berikan petunjuk bagaimana beragama yang benar. Bukan cuma kemudian hidayah untuk Islam, tapi ketika beragama pun caranya benar. Ja'alnakum ummatan khiyaran udulan. Kami jadikan kalian umat terbaik. Kami jadikan kalian umat yang adil. Nanti adil di sini kita akan ambil faedah dari Syekh Sani. Kita lanjutkan tafsir Muyassar ini. Agar kalian menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu bahwasanya rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian umat terbaik. Kalian umat yang adil. Di antara dalil bahwasanya ijma' ulama itu adalah dalil. Kenapa? Karena persaksiannya diterima. Dan agar Rasul di akhirat kelak menjadi saksi juga atas kalian bahwasanya dia telah menyampaikan risalahnya. Perhatikan pada perkataan adil yang kita sebutkan dalam tafsir Muyassar tadi. Berkata Syekh Sa'di, kata beliau rahimahullah ta'ala, faja'alallahu hadhil ummah wasatan fi kulli umuriddin maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umat ini umat pertengahan, umat yang adil, umat pertengahan dalam setiap urusan agama. Jadi kan kita sebutkan, sebagaimana Allah telah memberikan kalian petunjuk kepada Islam, Allah juga berikan kalian petunjuk bagaimana cara beragama yang baik. Karena kalian umat terbaik. Karena kalian umat yang adil. Karena kalian umat yang pertengahan. Lanjut ke perkataan Syekh. Saling menguatkan satu sama lain tafsir itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umat ini umat pertengahan, umat yang adil dalam setiap urusan agama. Contoh kata beliau, waston fil anbiya, umat pertengahan, umat yang adil dalam pembahasan, yakni sikap terhadap para nabi. Baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Umat yang adil di antara dua kelompok yang menyimpang. Seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan kepada nabi mereka dan orang-orang Yahudi yang sebaliknya membunuhi nabi-nabi mereka. Islam tengah-tengah. Mereka memuliakan, mereka menghormati, tapi tidak sampai berlebihan seperti Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita mencintai, memuliakan, menghormati, wajib. Ini prinsip dasar Islam berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak berlebihan hingga mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan kah? Hingga mengatakan Nabi Muhammad memiliki kuasa mengatur alam semesta kah? Berlebihan. Beliau manusia, tapi manusia yang sempurna. Tapi tidak kemudian kita sejajarkan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَيْنَ مَنْ جَفَاهُمْ كَالْيَهُودِ, dan di antara yang sebaliknya, yang sampai kemudian sikapnya sangat, yakni jafa itu kering ya sebenarnya ya. Maksudnya sikapnya, yakni saya biasa terjemahkan dengan melecehkan, menistakan, mengurangi lawan, antonim dari berlebihan. Hingga mereka kemudian ketika tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, nabinya mereka bunuh. Wallahu a'lam bissawab. Wastan fi syari'ah la tashdidatin al-yahud wa asarahum wa la tahawunin nasara. Jika umat ini adalah umat pertengahan, umat yang adil dalam syariat. Karena syariat Islam itu mudah. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesukaran. Enggak, Islam itu mudah. Di mana kemudian dalam syariat orang-orang Yahudi keras, ketat, berlebihan, tasydida, wa tahawunin nasara, di sisi lain kemudian Nasrani mereka banyak kemudian yang lalai dan berleha-leha. Islam tengah-tengah. Wa fi babi taharah wal mata'im, dan juga dalam bab bersuci, makanan. Ya. Aqidah, ibadah, muamalah. Islam itu umat tengah-tengah. Beliau sebutkan di sini ucapan, perbuatan, kehendak, niat tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga menistakan. Itulah umat tengah-tengah. Baru kemudian kita lanjutkan dengan makna agar kalian menjadi saksi di antara keutamaan umat ini, menjadi saksi akan kebenaran risalah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita sering sebutkan faedah ini. Ketika umat Nabi Nuh dikonfrontir oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nabiku Nuh alaihi salam dan rasul pertama telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Mereka jawab tidak. Nabi Nuh ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan risalahku? Kata beliau, sudah. Siapa saksimu? Muhammad dan umatnya menjadi saksiku bahwasanya aku telah menyampaikan risalahmu ya Allah. Hebatnya umat ini. Menjadi saksi untuk kebenaran risalah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan kita tahu itu dari Nabi Muhammad SAW, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah utus Nabi Hud, Allah utus Nabi Saleh, Allah utus Nabi, yani nabi-nabi dan rasul yang lain, Nuh, dengan dakwah yang sama, dengan seruan yang sama, tapi kemudian mereka mengingkari Nabi. Kita tahu dari Nabi Muhammad, kita tahu dari Nabi Muhammad, dari firman Allah yang beliau ceritakan ke kita, akan bahwasanya Allah mengutus Nabi dan Rasul sebelum beliau, dan telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisa. Jadi ulang-ulang poin ke-43. Di antara alasan kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW dan radhiyallahu anhu ajma'in, adalah para sahabat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang adil, umat adil dan pertengahan. Disebutkan tadi adil yakni dalam semua bab agama. Jadi kita sebutkan dalam sikap terhadap para nabi, dalam perkara syariat, dalam perkara bahkan fikih, adil. Umat pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak serta niat mereka. Maka dengan sifat-sifat ini mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul atas umat-umat mereka pada hari kiamat. Sebagaimana surah Luqman ayat 5 ayat sebagaimana surah yakni Al-Baqarah ayat 143. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin ke-44. Di antara alasan kenapa semua kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemimpin orang-orang yang jujur dan orang jujur yang datang sepeninggal mereka hanyalah mencontoh kejujuran mereka. Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba'nya, mengikutinya dia terhadap mereka yaitu para sahabat dan kebersamaannya dengan mereka. Jadi siapapun orang yang memiliki sifat jujur, maka hakikatnya dia adalah pengikut para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka pemimpin orang-orang yang jujur. Itulah tadi kita sebutkan di awal ya. Kenapa sampai periwayatan satu orang pun kita terima? Karena mereka orang yang jujur. Bukan pendusta, bukan yang suka bohong, bukan kemudian yang bikin-bikin sabda kemudian disandarkan ke nama Nabi Muhammad. No, mereka jujur. Bahkan lebih daripada itu, mereka terpercaya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pemimpin orang-orang yang jujur. Dan orang jujur yang datang sepeninggal mereka hanyalah mencontoh kejujuran mereka yaitu para sahabat. Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba'nya, mengikutinya dia terhadap mereka yaitu para sahabat dan kebersamaannya dengan mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa bima amara Allahu bil imani bihi qumu bima yaqtadihi al iman wa huwa al qiyamu bi taqwallahi ta'ala bijtinabi ma nahaa Allahu anhu wal bu'di anhu. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada semua perintah Allah dengan beriman kepadanya, tegakkan apa-apa yang dikandung atau yang terkandung dalam keimanan tersebut, yaitu menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Alladzina aqwaluhum sidqun wa a'maluhum wa ahwaluhum la takunu illa sidqan khaliyatun minal kasil wal futur salimatun minal maqasid as-sayyi'ah mustamilatun alal ikhlasi wan niyyati as-salihah fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, yaitu maksud yang dimaksudkan para sahabat ya, dalam perkataan mereka, perbuatan mereka, dan semua keadaan dan kondisi mereka, di mana perkataan mereka adalah jujur, amalan mereka dan keadaan mereka tidak terjadi kecuali ada kejujuran padanya, bebas dari kemalasan, bebas dari futur, selamat dari niat yang buruk, mencakup semua keikhlasan, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan orang kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat siapapun orang yang kemudian berkata benar, berbuat juga dengan perbuatan yang benar sesuai tuntunan, maka hakikatnya yang mereka ikuti adalah yang jujur pertama kali, generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para pemimpin orang-orang yang jujur, para pemimpin orang-orang yang benar. Dan orang jujur yang datang sepeninggal mereka hanyalah mencontoh kejujuran mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Al-musyahidun al-kiram, sepertinya sampai di sini dulu bahasan kita berkaitan dengan yakni kesimpulan, yaitu kita stop di nomor 44. Sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya yakni para sahabat adalah umat yang ajil, pertengahan, tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak melecehkan, hingga menjadikan mereka dan semua kita para pengikut mereka generasi terbaik, menjadi umat yang terbaik yang menjadi saksi untuk kebenaran semua dakwah Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Dan yang kedua, para sahabat radhiyallahu ajma'in adalah para pemimpin orang-orang yang jujur dan benar. Siapapun yang datang setelah mereka dengan membawa kejujuran dan perkataan, perbuatan dan semua kondisi, maka mereka hakikatnya mengikuti pemimpin mereka dalam kejujuran, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ambil pertanyaan dari Rifkon dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila sedekah donasi ke masjid salaf masjid itu? Apabila sedekah perlu berhati-hati ke masjid salaf masjid itu saja di daerah kami, sedangkan masjid salaf di daerah lain pun membutuhkan donasi. Karena kata suami, masjid di tempat kita masih memerlukan banyak bantuan. Barakallahu fikum. Ya. Yani, kepada siapapun di antara Anda yang alhamdulillah diberikan rezeki lebih, Anda sudah yani tunaikan kewajiban, khususnya para kepala keluarga. Keluarga Anda sudah Anda nafkahi, istri, anak, atau siapapun mungkin yang di bawah naungan Anda gitu ya. Mungkin adik Anda ikut Anda. Sudah Anda tunaikan kewajiban dan kemudian lebih, belanjakanlah harta Anda di jalan yang tepat. Yang wajib sudah infak, yang wajib sudah yaitu nafkah. Maka kemudian infak yang sunnah, mengeluarkan harta tapi sunnah. Dan kalau kemudian pakai skala prioritas, maka ya, yang terdekat, yang lebih membutuhkan, yang terdekat, yang kepadanya Anda kemudian menyalurkan harta Anda. Bisa masjid, bisa musala. Tidak menutup kemungkinan kemudian di waktu yang lain Anda pun mungkin ikut untuk berdonasi untuk masjid atau musala di tempat yang lain, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian menggunakan skala prioritas yang lebih dekat, yang lebih memerlukan, yang lebih membutuhkan, itulah yang Anda bantu. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan yani di antara orang kaya, di antara orang kaya itu yakni tentunya yakni sesuatu yang tidak tertulis ya, tapi ini terjadi di kalangan mereka seperti daerah teritori lah, daerah kekuasaan yang kita biasa sebut dengan ya tentunya para donatur. Mereka punya tempat masing-masing, yang di Banjarmasin ya fokus di Banjarmasin, Banjarbaru ya Banjarbaru, Martapura ya Martapura, Baraba ya Baraba, ya masing-masing mereka akan fokus kepada tempatnya. Itulah daerah mereka. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan, silahkan kemudian ingin melebarkan saya. Wallahualam bisawab. Saya tahu misalnya gitu, misalnya ada daurah gitu ya, daurah para ustadz gitu ya, penataran atau pembekalan para ustadz setahun sekali biasanya. Tahun ini sepertinya tidak ada nih karena pandemi. Itu bisa 300-400 peserta di satu tempat yang yakni entah resort entah hotel itu disewa semuanya full gitu ya. Itu kan ada donaturnya. Nah kalau misalnya adanya di Jawa Timur, ya yang di Jawa Timur yang mendanai. Kemudian ketika pindah ke Jawa Barat atau ke Jawa Tengah, ya yang di tempat situ yang mendanai. Mereka punya daerah masing-masing. Dan yang lain tidak ingin kemudian yakni melampaui. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian jika panitia membutuhkan, ya mereka juga siap untuk membantu. Jadi kalau pakai skala prioritas, maka iya. Yang terdekat, yang lebih utama untuk Anda bantu. Tapi tidak untuk kemungkinan yang lain pun bisa Anda bantu. Jangan sampai kemudian karena perkara seperti ini Anda ribut dengan suami ya. Obrolkan baik-baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, Ana reseller di suatu usaha. Waduh, ini pertanyaan tentang muamalah. Saat ini ada program pemerintah, kalau nggak salah, dalam memberikan dana bantuan berupa berupa dana mikro usaha yang dikelola oleh pemimpin negara kita. Saat ini ulun mau mendaftarkan usaha tersebut. Apakah boleh Ustadz memakai nama usaha rekan dalam mengikuti program tersebut? Apa? Apakah boleh memakai nama usaha rekan dalam mengikuti program tersebut? Terlepas dari mengikuti program dari pemerintah ini, Anda harus saya tanyakan Ustadz Hasbi, Hafizullah Ta'ala. Berkaitan dengan menggunakan usaha rekan, kenapa Anda nggak bikin nama sendiri? Apa susahnya? Bikin nama sendiri, bikin CV sendiri. Ya. Anda tidak tahu suatu saat nanti bisa jadi Anda menjadi pengusaha yang sangat besar. Masing-masing di antara Anda dan teman Anda misalnya yang yakni Anda pakai namanya, iman bisa turun. CV-CV dia, PT-PT dia. Anda yang mengembangkan selama ini. Ujung-ujungnya dia ambil semua. Saya tidak berburuk sangka loh ya. Kalau sudah dihadapkan dengan uang yang banyak, iman bisa turun. Bikin CV sendiri, bikin PT sendiri, ajukan sendiri. Terlepas dari hukum pengajuan ya. Anda tanyakan Ustaz Hasbi saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mendidik anak dalam Islam agar harapan orang tua anak menjadi selalu mengutamakan dan mendahulukan agama Allah agar menjadi seorang yang bertakwa. Mendidik anak dalam Islam itu adalah dengan contoh. Dari siapa? Dari Anda sebagai orang tua. Itu nomor satu. Yang kedua, mendidik anak dalam Islam adalah dengan mendidik mereka agama betul-betul sejak dini. Khususnya perkara akidah. Dan mendidik anak dalam Islam adalah dengan, dan ini di antara yang paling dahsyat, mendoakan kebaikan untuk mereka. Kadang kita fokus dengan pendidikan mereka, tapi Anda lupa mendoakan mereka. Karena Allah yang mudah kemudian untuk menjadikan mereka yakni orang-orang yang mudah menerima nasihat Anda sebagai orang tua, taat mereka kepada Anda sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala. Didik mereka dengan contoh terbaik dari Anda si orang tua. Didik mereka dengan mengajarkan agama mereka sejak mereka dini dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat-sholat Anda, doa kebaikan untuk mereka agar mereka menjadi anak yang saleh dan saleh. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah atau bangunan karena kekhususan beliau sebagai nabi. Karena para nabi dan rasul dimakamkan di tempat mereka meninggal, betul. Namun bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang bukan nabi namun ikut dimakamkan di dalam bangunan yaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan izin dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena Umar bin Khattab minta izin untuk dimakamkan di samping yakni Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah mengizinkan. Berkaitan dengan Abu Bakar, tentunya Aisyah sebagai anak yang punya kuasa. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu berdasarkan izin. Kalau nabi ya karena memang ma min nabiyyin yamutu. Tidak ada seorang ya terjemahannya kurang lebih tidak ada seorang nabi yang meninggal kecuali dikuburkan di mana dia meninggal. Dan Nabi Muhammad meninggal di pangkuan Aisyah, di kamar Aisyah, maka beliau dikuburkan di sana. Wallahu a'lam bissawab. Jadi berdasarkan yakni izin ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini perlu baca sirah lagi nih. Bagus. Pertanyaan nyusahin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila sudah nih, dia nanya terpisah tapi nanya ke Rifkon juga tentang prioritas memberikan donasi. Di tempat Anda yang paling memerlukan dulu baru kemudian sebarkan ke yang lain. Yang juga terkadang sangat memerlukannya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati tante anak yang sering berkata bohong? Bahkan saking seringnya berbohong, anaknya pun sepupu anak juga pernah membohongi tante anak. Kama tadi nutudani. Bagaimana Anda berlaku, bersikap kepada orang, Anda akan mendapatkan perlakuan dan sikap yang sama. Anda suka bohong, Anda akan dibohongi. Berkaitan dengan Anda, kalau ingin menasihati, ya tugas Anda hanya menasihati. Bahwasanya kebohongan adalah dosa, bahkan dosa yang besar. Bahkan Nabi Muhammad, menyebutkan di banyak sabdanya tentang ancaman untuk kedustaan atau perbuatan berdusta atau bohong. Dan ia akan menghantarkan kepada keburukan dan keburukan akan menghantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali seorang berbohong dia harus kemudian tutupi dengan kebohongan yang lain. Epot jadinya hidup ini. Harus bohong terus. Dan Anda menjadi orang yang tidak pernah akan dipercaya. Kenapa? Karena ketahuan suka bohong. Jangankan orang lain, anak Anda saja bukan berarti tidak percaya kepada Anda. Dia mencontoh Anda. Dia mengcopy Anda. Apa yang kemudian bisa kita harapkan dari anak kita ketika kita meninggal? Di mana kita mengharapkan mereka mendoakan kebaikan untuk kita, yang mereka pelajari dari kita adalah kedustaan. Kita mengharapkan doa anak. Terlepas dari doa kaum muslimin, doa anak. Ketika kita sudah meninggal, itulah kenapa semua kita getol sekali mendidik mereka untuk menjadi anak yang saleh dan salehah karena kita butuh doa mereka ketika kita sudah meninggal. Bagaimana itu bisa kita dapatkan kalau yang kita tanamkan kepada mereka secara tidak langsung dari praktek Anda adalah selalu berdusta. Mereka mengcopy Anda. Nasihati. Berikan nasihat akan diantaranya ancaman Nabi Muhammad SAW, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Cari timing yang tepat, ilmui dulu sebelum Anda menyampaikan, cari timing yang tepat, katakan dengan kata-kata yang lembut, sampaikan dan sisanya doakan. Tugas Anda selesai. Dia lanjut kemudian itu pilihan dia. Yang penting tugas Anda selesai. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.